بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال معاشر المستمعين الكرام مع بيان الشيخ للإيمان وحقيقته وما يدخل فيه. قال رحمه الله: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. يبين رحمه الله في هذه الفقرة أن من أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده، إخلاصا وصدقا مع الله وإفرادا له سبحانه بالعبادة وبراءة من الشرك كله. قال رحمه الله تعالى: والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. وهذه معاشر المستمعين الكرام فائدة عظيمة جدا أوردها رحمه الله كشاهد لما سبق ودليل لما تقدم من شمول الإيمان للدين كله، عقائده وشرائعه. فمن الشواهد على ذلك أن الله رتب على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة بنصوص كثيرة جدا يأتي شيء منها عنده رحمه الله. قال: ولا يكون ذلك إلا بما ذكرناه من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فدخول الجنة والفوز بالسعادة، سعادة الدنيا والآخرة، لا يكون ذلك إلا بالإيمان الذي هو شامل للعقائد وشامل للأعمال وشامل للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وسيأتي من الدلائل على ذلك شيء كثير. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. إذن تقوى الله وحسن الخلق من الإيمان، لأن الجنة رتب دخولها على الإيمان، فجميع أعمال الإيمان داخلة في مسمى الإيمان، والثواب يترتب على هذه الأعمال ودخول الجنة والفوز برضوان الله. ولهذا يقول رحمه الله: لأنه من فاته شيء، أو متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. قد قال الله تعالى عن ثواب أهل الجنة ودرجات فيها: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهم في الجنة درجات، وهذا التفاوت بينهم في رتب الجنة ودرجاتها بحسب تفاوت حظهم ونصيبهم من أمور الإيمان وأعماله وأخلاق. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih mengenai tentang keimanan, hakikatnya, dan amalan-amalan yang masuk dalam keimanan. Syekh Sidi rahimahullah, beliau mengatakan: kama anna min a'zami usulil iman al-i'tiraf binfiradillahi bilwahdaniyah wal-uluhiyah. Termasuk di antara pokok keimanan yang paling agung adalah mengakui keesaan Allah bahwa Dia mempunyai keistimewaan untuk diesakan dan diibadai. Wa ibadatallahi wahdahu la syarikalah. Begitu pula termasuk di antara pokok keimanan yang paling agung adalah mengibadahi Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Wa ikhlasad dini lillah. Begitu pula mengikhlaskan atau memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Wal qiyama bi syara'il Islam adh-dhahirati wa haqa'iqihil batinah. Begitu pula menjalankan seluruh syariat Islam yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kullu hadza min usulil iman. Beliau mengatakan semua ini adalah termasuk pokok-pokok keimanan. Di dalam paragraf ini, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita semuanya tentang pokok-pokok keimanan. Dan termasuk di antara pokok keimanan yang paling agung adalah mengakui tentang keistimewaan Allah Subhanahu wa taala di dalam keesaannya, di dalam berhaknya Dia disembah. Hanya Dia yang berhak disembah. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan petunjuk kalimat tauhid. La ilaha illallah. Inilah penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kalimat ini dibangun di atas penafian dan penetapan. Yaitu menafikan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan semua ibadah hanya untuk Allah saja. Inilah arti dari penafian dan penetapan. Menafikan seluruh ibadah atau semua ibadah kepada selain Allah dan menetapkan semua ibadah hanya untuk-Nya saja. Yang otomatis berlepas diri dari semua tindakan kesyirikan. Beliau juga mengatakan termasuk di antara pokok-pokok keimanan adalah menjalankan semua syariat Islam, baik yang lahir yang tampak maupun yang batin yang tidak tampak amalan hati. Kemudian beliau melanjutkan, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga dan selamat dari neraka karena keimanan ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keridhaan, memberikan keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan dengan keimanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa iman itu mencakup akidah, mencakup amalan hati, dan juga mencakup semua amalan anggota badan. Apabila ada yang kurang dari bagian-bagian keimanan tersebut, maka begitu pula pahalanya akan berkurang. Siksaannya juga akan bertambah. Sekadar atau sesuai dengan kekurangan dalam keimanan seseorang. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan faedah ilmiah yang sangat agung sekali yang disebutkan oleh muallif rahimahullah sebagai penguat dari apa yang telah dijelaskan. Dari penjelasan-penjelasan beliau yang telah lalu, yang menjelaskan bahwa iman itu mencakup seluruh agama ini, baik dari sisi akidah maupun dari sisi syariat, semuanya masuk dalam keimanan. Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala karena keimanan ini masuknya seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamatnya dia dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan dengan keimanan ini keridhaannya, keberuntungannya, dan kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam nas-nas yang sangat banyak sekali. Nanti juga akan disebutkan oleh muallif rahimahullah. Dan pahala-pahala tersebut tidaklah diberikan kecuali karena keimanan mencakup bab akidah, mencakup amalan hati, dan juga amalan anggota badan. Oleh karenanya, masuknya surga seseorang dan kebahagiaan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, tidaklah bisa terwujud kecuali dengan keimanan. Yang keimanan tersebut mencakup keyakinan seseorang, mencakup amalan seseorang, mencakup akhlak yang mulia. Dan nantinya akan disebutkan dalil-dalil yang banyak tentang hal ini. Termasuk di antara dalilnya, misalnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa takwa kepada Allah dan akhlak yang baik termasuk dalam keimanan. Karena apa? Karena syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan bagi mereka yang bertakwa dan berakhlak mulia. Sehingga ini menunjukkan bahwa semua amalan-amalan keimanan masuk dalam istilah iman. Dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan ini dan masuk, yaitu diantaranya adalah masuknya seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masuk dalam keimanan. Oleh karenanya Syasyidi rahimahullah beliau mengatakan, karena apabila ada bagian keimanan yang kurang, maka pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berkurang. Sebaliknya, siksaan, kemungkinan untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan bertambah sesuai dengan kurangnya keimanan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang derajat-derajat ahli syurga dalam firman-Nya, walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang punya derajat-derajat yang berbeda-beda karena apa yang mereka lakukan. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan mereka diberikan balasan karena amalan-amalan mereka, sesuai dengan amalan-amalan mereka, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa ahli syurga punya derajat-derajat yang berbeda-beda, punya tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Dan ini menunjukkan bahwa amalan-amalan mereka juga berbeda-beda. Yang amalannya banyak, maka di surga nantinya mendapatkan derajat yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, yang amalannya sedikit, maka di surga nanti akan mendapatkan tingkatan yang lebih rendah. Akhi al-mustami' al-karim, yaqul rahimahullah, bal akhbar Allah ta'ala anna al-iman al-mutlaq تنال به أرفع المقامات في الدين وعلى المنازل في الآخرة. فقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويفسر ذلك ويوضح ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقية أو الغربية في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وإيمانهم بالله وتصديقهم المرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. هذا معاشر المستمعين الكرام دليل بدأ به رحمه الله في تقرير ما سبق، وهو شمول الإيمان للدين كله عقيدة وشريعة. فأورد قول الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومن المعلوم أن الصديقين هم في أعلى رتب الدين وأرفعها، ورتبتهم تلي رتبة النبيين. قال تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر رتبة الصديقين في المرتبة التالية لمرتبة الأنبياء. وهذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقين، هم الصديقون. قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ليتضح الأمر وليتبين المعنى في قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أقول أيدخل الجنة من لا يؤمن بالله ورسله؟ أليس كل من دخل الجنة يؤمن بالله ورسله؟ أليس كل من دخل الجنة مؤمن بالله ورسله؟ أيمكن أن يدخل الجنة غير مؤمن بالله ورسله؟ إذا ما معنى قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون؟ تأمل كلام الشيخ رحمه الله، قال أن من حقق الإيمان به وبرسله، ثم تأمل كلامه الآتي فيما بعد قوله وإيمانهم بالله وتصديق المرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. إذن ليس الإيمان بالله وتصديق المرسلين مجرد شيء يكون بالقلب ولا أثر له إطلاقا على الجوارح، أو لا أثر له على الجوارح إلا أثر اليسير القليل. وإنما هو حقيقة تقوم بالقلب تملأه وتعمره وتكون راسخة فيه وتظهر آثارها على جوارح العبد ذلا وخضوعا وانكسارا واتباعا لنهج الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وذكر رحمه الله أن مما يفسر هذه الآية ويوضحها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة. من هم أهل الغرف؟ هم أهل المنازل الرفيعة العالية، لأن الجنة درجات ورتب، فأهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، ينظرون إلى أهل المنازل العالية كما ترون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق، مثل ما أنتم الآن في الدنيا تنظرون إلى الكوكب الرفيع العالي في السماء. قال لتفاضل ما بينهم، أي في الإيمان، الإيمان الذي دخلوا به جميعا الجنة، الإيمان بالله ورسله الذي دخلوا به جميعا الجنة، هم متفاضلون فيه وليسوا فيه على رتبة واحدة، فالتفاضل بينهم نال هؤلاء فللتفاضل بينهم نال هؤلاء أهل السبق والفضل المنازل العالية والرتب الرفيعة. فقال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لما قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام ظنوا أن هذه الرتبة بما هذه الرتبة تحتاج من الجد والعمل والاجتهاد والنصح والصدق إلى آخره، ظنوا أن هذه خاصة بالأنبياء، أرفع الخلق إيمانا وأعلاهم منزلة ومكانة. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هو الذي ذكر في الآية، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فهذه فائدة عظيمة جدا، أن الإيمان بالله ورسله يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وأن من حقق الإيمان بالله ورسله تحقيقا تاما كاملا فهو صديق، بلغ مرتبة الصديقية التي أعلى رتب الدين. وهذا يعني أن هذا التحقيق لهذه المرتبة يبلغ العبد به المبالغ الرفيعة في القيام بأعمال الدين وشرائعه وأخلاقه وآدابه، كما قرر ذلك الشيخ رحمه الله بقوله وإيمانهم بالله وتصديق المرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم في كمال طاعتهم لله ولرسله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sidi rahimahullah mengatakan bal akhbarallahu taala annal iman al mutlaq tunalu bihi arfa'ul maqamat fid dunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa keimanan yang sempurna dengannya derajat yang paling tinggi di dunia akan didapatkan. Wa a'lal manazil fil akhirah. Begitu pula derajat yang paling tinggi di akhirat nanti akan didapatkan, akan diraih oleh seseorang dengan keimanan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, merekalah orang-orang yang tergolong dalam golongan siddiqin. Siapa siddiqin? As-siddiqun adalah makhluk Allah atau orang-orang yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi di dunia maupun di akhirat. Dan di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa orang yang benar-benar mewujudkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada para rasulnya akan meraih derajat ini, yaitu derajat siddiqin. Dan ayat ini ditafsiri dan dijelaskan oleh hadis yang sahih yang disebutkan dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghuraf fil jannah." Sungguh penduduk surga nanti akan melihat orang-orang yang tinggi derajatnya di dalam surga. Kama tara'una al-kawkab asy-syarqi aw al-gharbi fil ufuq. Sebagaimana kalian sekarang melihat bintang timur atau barat di langit. Litafadhuli ma bainahum. Karena perbedaan kemuliaan di antara mereka. Karena kemuliaan mereka berbeda-beda. Karena tingkatan mereka berbeda-beda, maka derajat mereka di surga juga berbeda-beda. Ketika mendengar penjelasan ini, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum." Wahai Rasulullah, itu adalah tingkatan atau tempatnya para nabi. Itu adalah kedudukan-kedudukan para nabi. Dan tidak akan ada yang bisa mencapainya selain mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqal mursalin wa saddaqul mursalin." Tidak demikian. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ini maksudnya adalah keimanan mereka kepada Allah dan pembenaran mereka kepada rasul mereka lakukan di dalam badan atau di dalam amalan zahir mereka, begitu pula dalam amalan batin mereka, di dalam akidahnya, di dalam akhlaknya, di dalam perbuatan-perbuatannya, di dalam ketaatannya kepada Allah dan ketaatan kepada para rasulnya. Dengan menjalankan ini semuanya, maka keimanan yang sejati, yang hakiki akan terwujud, dan dengan itulah mereka menjadi orang-orang yang siddiqin. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, potongan perkataan muallif Syekh Si'di rahimahullah ini menunjukkan, ya, beliau di sini menyebutkan dalil tentang bahwa keimanan itu mencakup semua agama. Keimanan mencakup akidah dan syariat. Di sini muallif rahimahullah berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya, merekalah orang-orang yang tergolong sebagai as-siddiqun, orang-orang yang derajatnya sampai kepada derajat siddiqin. Dan telah dimaklumi, telah diketahui bahwa derajat siddiqin adalah derajat yang paling tinggi di dalam agama ini. Derajat mereka atau derajat ini di bawah derajatnya nabiyyin atau para nabi. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-siddiqin atau para siddiqin setelah para nabi. Ini menunjukkan bahwa derajat siddiqin itu di bawah derajat nabi langsung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka adalah orang-orang yang tergolong siddiqun. Untuk memperjelas ayat ini, maka bisa kita renungi dengan misalnya bertanya, apakah akan masuk surga orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apakah semua orang yang masuk surga itu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bukankah orang yang masuk surga itu harus beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apakah akan masuk surga orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Lalu apa makna dari ayat walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika musiddiqun? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang tergolong dalam siddiqin. Makna ayat ini akan jelas dengan merenungi perkataan Syekh Si'di rahimahullah. Beliau mengatakan, anna man haqqaqal imana bihi wa bi rasulihi wa bi rusulihi, bahwa orang-orang yang benar-benar mewujudkan keimanan kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian Syekh juga mengatakan setelah itu, wa imanuhum billahi wa tasdiquhum lil mursalin, dan keimanan mereka kepada Allah dan pembenaran mereka kepada para rasul, fi zahirihim wa batinihim, di dalam amalan mereka yang zahir dan yang batin, fi aqaidihim wa akhlaqihim wa a'malihim, dan di dalam akidah mereka, dalam akhlak mereka, dan dalam amalan-amalan mereka, wa fi kamali ta'atihim lillahi wa rasulih, dan di dalam ketaatan mereka yang sempurna kepada Allah dan para rasulnya, fa qiyamuhum bihadhihi al-umur bihi yatahaqqaqu imanuhum billah wa tasdiquhum lil mursalin. Karena mereka menjalankan semua ini, maka dengan itulah terwujud keimanan yang sempurna kepada Allah dan pembenaran kepada para rasul. Inilah maksud dari ayat وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, maksudnya adalah iman yang sempurna. Dan orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah dan para Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang siddiqun. Maka yang dimaksud dengan iman di dalam ayat itu bukanlah sekedar keimanan yang tipis saja, keimanan yang sedikit saja, tidak, tapi itu merupakan keimanan yang sempurna. Bukan keimanan yang tidak ada pengaruhnya sama sekali di dalam anggota badan. Atau kalau ada pengaruhnya hanya sedikit saja. Tapi itu merupakan keimanan yang hakiki, keimanan yang ada di dalam kalbu mereka, keimanan yang memenuhi hati mereka, dan keimanan yang sangat kuat menancap di dalam hati mereka, sehingga pengaruh keimanan tersebut terlihat di dalam anggota badan mereka. Mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mengikuti para nabi dan para rasul shalawatullahi wasalamu alaihi. Dan Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan suatu hadis atau menyebutkan sebuah hadis yang bisa menafsiri ayat tersebut. Ayat walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Yaitu hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa nantinya ahli surga mereka benar-benar akan melihat orang-orang yang tinggi derajatnya di dalam surga sebagaimana mereka melihat bintang-bintang di langit, baik bintang yang di ufuk barat maupun di ufuk timur. Seperti kita melihat, ya, kita sekarang melihat ketika malam hari, kita akan melihat ada bintang-bintang di ufuk barat maupun di ufuk timur. Seperti itu pula nanti orang-orang berada di surga, yang mereka mendapatkan derajat yang tinggi di dalamnya. Mereka akan terlihat sangat tinggi. Dan ketinggian derajat tersebut berbeda-beda sesuai dengan keimanan mereka. Orang yang imannya kuat, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Keimanan tersebut berbeda-beda diri seseorang. Memang dengan iman itulah semua orang akan masuk surga. Namun karena keimanan mereka berbeda-beda, maka pahala yang mereka dapatkan juga akan berbeda-beda. Sehingga kedudukan mereka di surga juga akan berbeda-beda. Kemudian para sahabat ketika mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, itu adalah manzilah para nabi, dan mereka dan tidak ada selain dari mereka yang akan bisa mendapatkan manzilah tersebut." Perkataan ini, pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan para sahabat ini menunjukkan pemahaman para sahabat yang sangat tinggi. Ketika mereka mendengar penjelasan Rasulullah, mereka mengira bahwa manzilah tersebut atau kedudukan yang tinggi tersebut membutuhkan kesungguhan yang sangat tinggi, membutuhkan amalan yang sangat banyak, membutuhkan ketaatan-ketaatan dan ketulusan di dalam hati yang sangat tinggi, yang sangat kuat. Dan itu adalah amalan-amalan para nabi. Mereka lah makhluk Allah yang paling tinggi keimanannya. Sehingga dengan itu mereka mendapatkan manzilah yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman para sahabat ketika itu. Maka mereka mengatakan apa yang dikatakan kepada Rasulullah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak demikian. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para rasul. Dan inilah yang disebutkan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita dengarkan tadi menjelaskan dengan sangat jelas tentang maksud dari ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu ayat walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, merekalah orang-orang yang berada dalam derajat Siddiqun. Dan ini merupakan faedah yang sangat agung, bahwa keimanan seseorang kepada Allah dan para rasulnya itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dan sesungguhnya orang yang mewujudkan keimanan kepada Allah dan rasulnya dengan sempurna, maka dialah yang disebut sebagai siddiq. Orang-orang yang, seorang yang benar-benar mewujudkan keimanan dan membenarkan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar mewujudkan keimanan kepada Allah dan rasulnya secara sempurna, orang tersebut akan sampai pada derajat yang paling tinggi di dalam agama ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila seseorang mewujudkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan sangat sempurna, maka orang tersebut akan sampai kepada kedudukan yang tinggi di dalam menjalankan amalan-amalan agama, dalam menjalankan syariat, dalam berakhlak dan beradab. Sebagaimana dijelaskan oleh muallif rahimahullah dalam perkataannya, wa imanuhum billahi wa tasdiquhum lil mursalin fi zahirihim wa batinihim, dan keimanan mereka kepada Allah dan pembenaran mereka kepada para rasul di dalam amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin, fi aqaidihim wa akhlaqihim, di dalam akidah, di dalam keyakinan-keyakinan mereka dan akhlak-akhlak mereka, dan wa a'malihim, dan begitu pula dalam amalan-amalan mereka yang lahir, wa fi kamali ta'atihim lillahi wa rasulih, dan di dalam ketaatan mereka yang sempurna kepada Allah dan rasulnya, faqiyamuhum bihadhil umur, maka dengan menjalankan ini semuanya dengan sempurna, bihi yatahaqqaqu imanuhum billahi wa tasdiquhum lil mursalin, dengan itulah keimanan kepada Allah dan pembenaran kepada para rasul itu terwujud dengan baik. قال رحمه الله تعالى وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون. معاشر المستمعين، فهذه الآية الكريمة التي أوردها رحمه الله تعالى شأنها كما وصف من أعظم آيات الإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ودعا عباده إلى الإيمان بالمنزل على أنبيائه ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية. وهذا فيه فائدة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، ألا وهي أن العقيدة التي يرضى الله جل وعلا عن عباده باعتقاده هي العقيدة المنزلة من الله. أما العقائد التي يخترعها الناس في الأرض وينشئونها من أفكارهم وعقولهم وآرائهم، فكل تلك العقائد لا يقبلها جل وعلا. قد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يرضى جل وعلا إلا الدين المنزل الذي نزل به وحيه تبارك وتعالى. وأما ما اخترعه الناس بآرائهم وعقولهم وأهوائهم فكل ذلك لا يقبله الله. Kemudian Syekh Sidi rahimahullah mengatakan, وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk beriman dengan iman yang umum yang mencakup di dalam kitabnya. وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الْإِنْقِيَادِ وَالْإِسْتِسْلَامِ. Begitu pula amalan-amalan yang menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut. Seperti melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Menyerahkan diri kepada Allah dalam syariat ini. وَأَثْنَى عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang melakukan hal tersebut. Melakukan keimanan yang demikian. فَقَالَ فِي أَعْظَمِ آيَاتِ الْإِيمَانِ. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat keimanan yang paling agung. قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ. Katakanlah, kami beriman kepada Allah. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. Dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. Dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, kaum Athbat, kaum Asbab, wama utiya Musa wa Isa. Dan juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, wama utiya nabiyuna mir rabbihim. Dan beriman kepada apapun yang diberikan kepada para nabi semuanya dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan mereka sama sekali. Dan kami benar-benar berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini, kata Syekh Sidi rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua hambanya untuk beriman dengan semua pokok keimanan yang agung ini. Iman yang mencakup seluruh kitab yang Allah turunkan. Iman kepada semua rasul yang diutus. Beriman dengan dan Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah dan mentaati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam firman-Nya, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami benar-benar berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Syekh Sidi rahimahullah menyebutkan sebuah ayat yang sangat agung Bahkan beliau mengatakan bahwa ini adalah ayat keimanan yang paling agung di dalam kitab Al-Quran. Dan di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua hambanya untuk beriman kepada apapun yang diturunkan kepada para nabinya dan para rasulnya yang mulia. Itu dalam ayatnya, Qulu amanna billah ila akhiril ayah. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada para nabi tersebut. Sampai akhir ayat. Dan di dalam ayat ini, kita bisa mengambil faedah yang sangat agung ya. Yang harusnya setiap muslim merenunginya. Atau menyadarinya. Faedah tersebut adalah bahwa akidah yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala untuk para hambanya adalah akidah yang diturunkan dari Allah. Akidah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Adapun akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang dibuat-buat oleh manusia di muka bumi, mereka mengada-ngada dari hasil pemikiran mereka, dari hasil akal-akalan mereka, dari hasil pendapat-pendapat mereka, maka ini semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku lengkapkan untuk kalian ni'matku. Wa raditu lakumul islam adina. Dan aku telah ridai agama Islam sebagai agama kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha kecuali kepada agama yang diturunkan oleh Allah sendiri. Adapun yang dibuat-buat oleh manusia dari pendapat-pendapat mereka, dari akal-akalan mereka, dari hawa nafsu mereka, maka ini semuanya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ففي هذه الآية معاشر المستمعين دعا الله سبحانه عباده إلى الإيمان بالمنزل على الأنبياء، وهذه الآية تفيد أن دين الأنبياء واحد، عقيدتهم واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في العقيدة، العقيدة واحدة، لكن قد يكون الاختلاف بين نبي وآخر في الشرائع والأعمال، كما قال الله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ومعنى أمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، أما العقيدة فهي واحدة لدى جميع النبيين. فهذه الآية فيها الدعوة إلى الإيمان بالمنزل وحي الله على أنبيائه ورسله الكرام، وختمت بقوله ونحن له مسلمون، قولوا آمنا، ثم ختمت في تمامها ونحن له مسلمون، أي منقادون مستسلمون لكل ما يأمرنا به ويدعونا للقيام به ونحن له مسلمون. Para pemirsa dan para pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Di dalam ayat yang mulia ini juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada seluruh hambanya untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi. Dan ini menunjukkan bahwa agama seluruh nabi itu satu. Akidah mereka sama. Tidak ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya dalam hal akidah. Akidah mereka satu. Akan tetapi ada perbedaan di antara satu nabi dengan nabi yang lainnya dalam hal syariat dan dalam hal amal-amal yang ada di dalam setiap syariat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam sebuah ayat, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi, setiap nabi kami jadikan untuk mereka syariat dan jalan yang berbeda-beda. Adapun akidah, maka semuanya sama. Seluruh nabi akidahnya satu. Sebagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nahnul anbiya'u abna'u 'Allat." Kami para nabi adalah anak-anak dari bapak yang sama. Dinuna wahid. Agama kami satu. Wa ummahatuna syatta. Adapun ibu-ibu kami berbeda-beda. Makna dari ibu kami berbeda-beda, maksudnya adalah syariat-syariat kami berbeda-beda. Syariat nabi yang satu berbeda dengan syariat nabi yang lainnya. Adapun masalah akidah, maka itu sama. Syariat akidah seluruh nabi satu. Tidak ada yang berbeda. Akidah seluruh nabi sama semuanya. Dan ayat ini, terdapat di dalam ayat ini ajakan untuk beriman kepada wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diturunkan kepada seluruh nabinya dan seluruh rasulnya. Kemudian di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan firman-Nya, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qulu amanna. Katakanlah oleh kalian, kami telah beriman. Kemudian di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah kami benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami benar-benar menyerahkan seluruh raga ini untuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan apapun yang diperintahkan, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijalankan, kami semuanya akan melakukannya. Itulah arti wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم نكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan kajian pada hari ini sampai di sini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.